Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dadah. Nanggone masalah poso iku uangku dhewe-dhewe. Enek sing wajib poso, enek sing haram poso, enek sing api poso. Kesir kena muka. Lah tengriki kula kepengin matur masalah wong sing ora poso. Tegese nek ana wong waktu Ramadan ora poso. Iki wajib qadha apa gak wajib qadha? Ini sithik akeh baleni iki. Uang kafir sing asli iki namung sekedar kanggo nglengkapi bahasan mawon iku ora wajib qadha. Ana uang asli kafir otomatis dhewe gak poso kaya Ramadan. Nek dhewe masuk Islam ora wajib ngadani Ramadan sing di ora poso niku gak wajib. Ora wajib qadha maneh bocah cilik. Bocah cilik ora poso kaya Ramadan. Sumben nek balek ora wajib qadha. Wong edan niki nggih ora wajib qadha. Kula baleni wong edan niki nggih ora wajib qadha. Malih sing ora dicoba maneh yaiku uang loro sing gak enek harapan waras. Uang muka krono loro sing loro niki gak enek harapan apa waras. Niki nggih ora wajib qadha najan nyatane waras. Uang sing tuwek krono tuwa dhewe gak kuat poso utawa ora poso krono bangete tuwa gak kuat krono bangete tuwa. Niki nggih ora wajib qadha. Termasuk bentuk-bentuk kata niki uang sing bisa itu sialah penyakit napa-napa nggih ora betah lesu gak betah ngeli sehingga ora kuat poso. Niki nggih uang-uang sing ora wajib qadha. Liyane niku liyane sing kula aturake niki normale wajib qadha kabeh. Sapa wong sing haram poso, wong sing sehat, wong sing nifas, iku haram poso. Nek poso ora sah, sijine ora sah dosa. Nggih tak baleni, wong sing sehat, wong sing nifas ora sah poso. Mugo meksa poso, posone ora sah. Sijine ora sah dosa. Ananging dhewe wajib qadha. Maklum, ya nggih. Maklum. Malih wong sing lunga artine wong sing ora poso utawa muka krana lunga utawa krana lara niki nggih wajib qadha. Niki nggih wajib qadha. Wong sing muka krana gak kuat poso mergo dhewe meteng utawa dhewe nyusoni niki nggih wajib qadha. Niki nggih wajib qadha. Iki kula aturake sing jenenge wajib qadha nek kapan krana anake tok, dhewe muka iku krana anake, niki sing jenenge qadha ana bendane. Iku bayar setiap sedinane bayar sakmut. Ana-ana wong sing muka krana gak kuat. Iki kula aturake gak kuat ya gak kuat. Mungkin krana ngejos, krana sak pitrute, niku nggih wajib qadha. Utawa muka tanpa sebab tegese dosa. Niki kabeh nggih wajib qadha. Niki kabeh nggih wajib qadha. Sing tak baleni muka krana tanpa sebab iki kabeh wajib qadha. Lah, anak si jin yang hukumnya rojok beda, itu nek kapan enek uang. Batal kosongnya. Oleh batal sebab jima. Padahal dia wajib poso. Ya bagi. Mestinya dia wajib poso. Tidak batal. Batal yang kena jima. Itu uang. Sejene wajib kosong. Nomor loro ini wajib bayar kafarat. Kafarat itu apa? Merdeka ada budak. Jadi saya ada budak. Baik apa? Poso rong bulan nuli-nuli. Artinya nuli-nuli ini gini. Rong bulan nuli-nuli artinya pedot. Tak mau salah seket. Seket sama, saya mau kena jino. Saya tak baca, ya wajib. Dan ini kok ngarep mana? Ini jenisnya nuli-nuli. Rong bulan komaria. Mungkin sanga likur, atau mungkin sanga likur telung puluh, atau mungkin telung puluh, telung puluh. Yang penting, rong bulan. Nek orang isa itu gak mampu, wajibnya apa? Kita musisi na miskinan, na keimangan, wang sijak, wang miskin. Setiap tak miskin, sijai. Tak, tak mut. Jadi si tak mut. Cara berat kurang luai. Sudah niku. Tak mut niku. Setengah kilo, pujil setengah om. Jadi setengah sijak, setengah hitung diri. Ini dia, na wang sijak, wang miskin. Lah, wajib ini sih khusus kanggo sing lanang. Tak bareni sing wajib, sing lanang tok. Nek sing wedok ora wajib, jadi saya kula aturake. Hakikate wong wedok iki batale ora sebab zina, kae batal sebab wudhu ainun ila ma sama jauhan. Sebab enek barang sing teko mlebu nang gone jero kon njaba menjero batale sebab niku. Mula wong wedok sing batal sebab zina iku ora wajib apa iku bayar kafarat wajib wajib kodok tok sebab hakikate dhewe ora batal sebab zina tapi batal sebab bayar apa niku usulu ainun ila ma sama dosa. Lah kapan mulai kodok ya jeneng kodok ya bareng kodok gitu kan. Orang itu kodok jadi Ramadan betul sakit. Kodok mesti nak jadi jawapan ni. Ramadan kapan? Ya beria ya berkodok. Jadi wajib kodok itu kan kuniku. Wajib langsung tu, gak langsung. Belok. Nek kapan muka itu so? Kula balik ni. Nek kapan muka itu so? Dia wajib langsung tanggal loro langsung wajib kodok. Tapi nek kapan muka ayo gak duso, ora wajib langsung. Nek kapan muka ayo gak duso, ora wajib langsung. Tapi kula baleni nek kapan muka ayo duso, dia salah cara hukum, langsung wajib kodok langsung. Sekali tanggal loro, beriwayo, berbojo, kudu langsung, apa? Kodok. Ora kena dindin-din. Nek dindin-din hukumnya, duso. Lah, semono go wong sing ora wajib kodok ora dosa, mesti dhewe wajib kodok. Anane aja di kenek apa? Kenek bingkungku anane aja nganti mencolot Ramadan sing ape teko. Di Ramadan sak niki-niki ditinggal. Aja ngantuk Ramadan tahun ngarep tahun sing ape teko. Dhewe durung kodok. Ampun. Lepas ni, just pakai. Yang penting, jangan tak mencolot ni tu. Poso, sawal, lepas dar sawal, terus apa mulut, apa rejek, apa ruah mogo. Yang penting, jangan tak terus melbu Ramadan mana, jaga ijek hutang, poso. Itu yang penting. Nanti kanggo wong sing set yang ngono, wong sing nifas yang ngono. Wong sing lara ya ngono, wong sing lunga ya ngono sak piturute. Kejaba kapan pancen nek ana uzur terus. Kejaba kapan pancen nek ana uzur terus, ya piye meneh wong nek uzur terus. Piye uzur terus? Ana uang puasa Ramadan. Muka. Hah. Muka durung antuk kodhok. Nggih, durung antuk ngajari. Dhe wis masuk Ramadan maneh. Lha apa? Lagi wong loro terus gak waras kok arek nek Ramadan maneh. Ora dosa ngoten iki. Gak salah mati nek uzur. Tapi nek gak enak uzur, iki kewajiban iki salah. Sejene salah ana dendane yaitu setiap sedinane wajib bayar sakmut. Setiap mengkolot Ramadan mana wajib bayar sakmut mana. Tahun ini dia meninggal poso limang dino. Ramadan ini limang dino sak umpomo. Terus Ramadan mana jorongan tak dikazani. Ini dia wajib bayar limang mut. Gablek Ramadan tahun mana rong tahun mana jorong dikazani mana wajib bayar mana rong mut mana. Ngeton per kitab-kitab sini anak ngeton. Jadi orang kok pisan tak dendare tapi sekali tinggal lepas sekali masuk Ramadan ya sakmut masuk neh sakmut neh masuk neh sakmut neh jadi ini kewajang ini lagi apa? Wang sing jewer wang sing ora bener apa? Wang sing jewer orang yang gelem ngajani sampai mencolot Ramadan mana? Lah mundure kok mau uzur mboten ora dosa ora salah kok. Sama saat ini Ramadan ini gak poso, limang dino atau piro. Terus gorong ngantuk enak kesempatan kagok, gelora terus terus masuk Ramadan mana tapi gorong ada kesempatan tenan. Terus ini, ora salah, ora dosa sejenis gono, ora wajib bayar dendane atau apa istilah sidiah ini ya istilah ora wajib ini. Jadi global ini wajib kosong, jadi ojo ngantek duluan depan Ramadan gak poso lah, gak poso ora popo, walungo ora popo, anu tek yo monggo, nek pancen enak rusak, enak kemurahan, tapi eling kena ninggal iki mau, kanti enak kosong, gitu kan guys, ninggal ini tetep enak kosong. Bon, niki sing apa? Sing kagak ada murid terus kalau balik ni kuwabeh wong sing ninggal poso kuwabeh wong sing ninggal poso sing ninggali wajib utawa ninggali haram utawa ninggali kena iku kuwabeh wajib kodok kejaba wong edan wong gendeng itu wong edan terus wong kafir wong kafir sing asli bocah cilik lah iki ora wajib kodok urusan itu wajib kodok nek kapan batal itu mau dosa kodok itu dilangsung nek kapan gak dosa sing penting aja ngantek mencolot Ramadan mana ini sing penting aja ngantek mencolot Ramadan mana lu mau kurang ya jadi wong kafir wong edan ini tambah wong cuek ini wong tua wong sing loro gak waras-waras kira-kira ngantek masih gak waras terus wong sing kena penyakit gak betah tentu gak betah ngeri lah kuwabeh ini sih gak enak dendane atau gak enak embele-embele ya mau kodok-kodok tak kecoba ini kan wong meteng wong nyusoni sing mukai keramanae oke terus ditambah mana wong kerana nulungi niku kakek muka ini berkulator aja terus ditambah kan wong sing batale poso sebab dina nek iki sing krono dina niki malah dendane abot iku poso rong wulan sejene kodok ditambah poso rong wulan nek gak iso rong wulan nuli-nuli ditambahi napa digenti napa swidak mut rupa beras napa rupa jagung dia no swidak wong miskin jadi kurang luwe urusan kodok. Nah, kalau saya tak baleni, ojo ngantek mencolot Ramadan liya. Nek kapan ngantek mencolot, tur mencolot e ora enak sebab, ora enak uzur, niki. Setiap dinane mencolot sak Ramadan wajib sak mut. Rong Ramadan, rong mut. Sak terus e. Tapi nek kapan enak uzur, nggih, ora wajib ngeten iki. Lha apa iki ada hubungane karo wong mati? Ngaten. Kula baleni sing riki enak hubungane karo wong mati. Artinya piye? Nek kapan enak wong mati, dadaan ninggal utang rupa poso. Kewajiban poso durung di dibayari atau durung dikazani. Piye? Iki sing mesti sing urip rakyat menyelesaikan masalah ini iki. Loh, kula paseni. Wong mati jajaan ninggal poso, artinya dia duwe tanggungan poso durung dipasani. Piye? Iki ahli waris. Iki wong sing urip, ngoten. Kita terapkan hukum. Anak hukumnya. Hukum ke dunia usahanya masalah ini. Nah penyelesaiannya disudingatkan gampangannya. Uang itu uang mati yang meninggal poso. Itu anak-anaknya oleh meninggal poso itu karena uzur. Tegasnya sudah bisa. Utawa oleh meninggal itu tanpa uzur. Tegasnya dosa. Karo-karo mungkin ada kesempatan kodok, enggak gelem kodok, utawa orang ada kesempatan. Kabeh iku wajib di selesekno, kejobo ini kapan, ninggali semua krono udur, tur gurung ada kesempatan kodok ismati. Ada uang Ramadan loro. Eh? Ramadan loro. Gurung ngantek waras, mati. Ini jenenge gurung ada kesempatan kodok. Si mati ini sawal sih. Besar, tapi guru kena kesempatan. Ini guru kena kesempatan itu loro terus, terus mati. Utawa Ramadan, guru nanti masuk Sawal, terus mati. Jadi orang kena kesempatan, kosok. Iki orangnya apa-apa. Tapi ini kapan ninggalin poso itu mau dosa, tegesi tanpa uzur. Utawa orang dosa, tapi ada kesempatan kosok, ning orang yang dikazani, iki kudu diselesaikno. Iya karepe kudu diselesaikno. Karepe kudu diselesaikno niku ana kale wajib ana kale apike ngono wae. Nek kapan mayite mati gak ninggal apa-apa, ya wis jan. Ya jan, ya wis. Mati gak ninggal apa-apa wis. Gelem nyelesaikno wali-waline ya apik, gak gelem nyelesaikno ya ora masalah. Tapi nek kapan mayite mau ninggal, ninggalno tinggalan, duwe tinggalan, niki kudu diselesaikno, wajib diselesaikno. Cara diselesaikno piye? Cara diselesaikno ana kalane dipasani. Ana kalane setiap sedina dibayari sak mut. Eh? Ana kalane dipasani. Sing masani sapa? Waline dhewe ahli warise utawa wong liya monggo, sing penting dipasani. Utawa ora dipasani tapi dibayari setiap sedina sakmut. Monggo sing bener diselesaikno. Iki penyelesaian ini iki hukume wajib. Sak baleni hukume wajib nek kapan panjen mayite mau ninggal utawa duwe tinggalan. Nek kapan gak duwe tinggalan ora wajib. Lah ten rene iki sing dadi masalah. Ya Allah ya Rabbi nggih panjen. Nek wong mulai cilik gak tau poso, umur 70 dadak mati. Iku maknane piye? Maknane hitung mulai umur 15 nyampe 70. 70 dijukuk 15 niku pira niku? 70 dijukuk 15 niku 55 tahun. Ngene to nggih. 55 tahun. 55 55 Ramadan. Enak duit tinggalan, haram itu tinggalan yang dibagi ahli waris. Sak durungnya diselesaikno, dirampungi posone dhisik. Lah piye cara dirampungi? Ya kurang luwe nek posone iku dipasani pira? Kirang Ramadan iku 55 Ramadan. Ya kembang nih nggih, 55 Ramadan. Nggih. 55 Ramadan iku kira rata-rata 30 nggih. 30 bagi 50 5, wis wakeh pokoke nggih tak kemengi dirombong sakit lalu sakit sing penting dipasani. Nek kapan ora ngono setiap sak Ramadane dibayari pinten? Dibayari sakmut. Di sakmut niku diitung. Diitung pira iku 55 sing 30 sing 0,55. Wakeh pokoke ngono, sakmut ping 30 ping 55 jajal dihitung piro ngriku nggih to nggih kula gak go kalkulator iku wajib sing krono ninggal poso. Dorong wajib krono dablek. Piye dablek mestine ninggal poso iku nang cepet dikagani. Mestine sekali ninggal poso nang cepet dikagani. Gada ora nang cepet nyagani. Waktu umur 15. Dia ninggal poso 30 dino. Mestine 30 dino iku nang cepet dikagani. Jajak gak nang dikagani ngantek ke apa? Masuk ke pangkal Ramadan berikutnya. Berarti 30 iki wajib sejere dikagani, wajib dibayari, gak berkelo apa pinten? 30 mut. 30 mut untuk bulan pertama Ramadan, kedua, Ramadan kedua. Dua aja Ramadan ketiga mana? Orang dikagani mana? Berarti 30 mut mana? Maknanya dia 30 dino sing pertama kalau balik ini 30 dino sing pertama iku wajib dibayari. Nek dibayari mut kabel dibayari kalau seket lima ping 30 mut. Nek kapan dibasani poso 30 dino terus seket papat mut seket papat sing 30 saya ketapat sing telung puluh sing umur 16 sing umur 16 niku pinten sing umur 16 niku wajib dipasani 30 dino sejene poso 30 dino dibayari ndak berke niku lalu pinten 30 ping 50 nggih telung pulung ping 50 engko sing ditinggal umur 17 ya ngono tapi sudo dableke dibayari 30 ping 52 terus mulai nek diitung kaul sahih ana wong umur 70 blas gak tau poso blas mati ninggal poso kabeh niku jutaan niku nggih puluhan juta niku entek sakit dengan itu, bawon kalau itu kuat sakit ni. Bisa kuat enak uang mati kok meninggal, poso belas tak tahu poso umur itu 70, nak terima 30 juta tak ni. Kalau itu masih sakit tak, ngono tak boleh ni nak belok kalau muktamad. Tapi ini kita dipraktek oleh masyarakat abot. Kadang-kadang tu salah sidangannya abot-abot terasa dilakoni lain. Akibatnya. Di dosa, sing mati di kedusan, sing urip kedusan, kedusan itu ya gelemangan tinggalane tapi gak gelem nyelesekno tanggungane. Gelemangan tinggalane warisane tapi gak gelem nyelesekno tanggungane. Niki dosa ngeten iki. Niki abot. Lah enek kaul sing rada enteng, ya niku dosa pundi? Ya iku bulan pertama tok sing diarakno. Dadi nek kapan ninggal niku 55, 55 Ramadan. Berarti wajibe 30 ping 55 ditambah 30 ping 55. 30 ping 55 niku kanggo qadhae Ramadan. Lah sing 30 ping 55 niku kanggo ndadekke sing mesti kudu nang dicadani dadak ora nang dicadani. Nek kula ditakoki ya tak kon milih sing iki mawon. Lah apa? Ya sebab kira-kira nek kon milih sing apik tenan ya ora ngarah nglakoni. Timbangane ora ngarep basan luwih nglakoni. Luwung timbangane ora blas lho ngoten. Luwung timbangane ora blas, tapi sing mesti ngoten iku aku. Iku wabeh di total. Nggih haram didom. Haram dibagi ahli waris tak boleh diselesaikan no, disik lah nyelesaikan no, ini ngotong niku waw ngotong wakeh niku waw lah denger ini secara jujur awal diri ini ke abot artinya ada keluarga ini ke abot lah apa ke abot mergo ngeten ini orang dihitung karo masyarakat orang dihitung apik di masyarakat ini apik danta ini apik nyelameti ini apik kenapa? Kirim dungo nek wong tuwa padahal kirim dungo nyelameti sak pirurute itu paling buan terkelas kelas sunat. Ya paling banter kelas kelas sunat. Orang sampai itu wajib. Tapi masyarakat ngerti nek niku sunat. Tapi nek ngene iki masyarakat ora ngerti. Nek niku wajib. Sehingga gak nyanggep, gak nyanggep apik, gak nyanggep niku nyabeti nek wong tuwa. Rumangsane niku ora lah ngono ae kok lho ngoten. Sehingga awake dhewe iki abot lah sak menawa ngeten iki, lha kok abot? Sebab iki mok mligi ganjaran tok ora nek lem-lemane masyarakat. Ora nek lem-lemane wong. Mergo kula jenengan ibadah iki butuh dilem wong. Orang butuh dilem pangeran ngono. Nggih, Pak. Jujur-jujuran ngono. Awake dhewe iki ibadah butuh dilem wong, ora butuh dilem Gusti Allah ngono sing akeh. Sego nek lem-lemane wong ya wenteng. Nggih bantai selameti wenteng. Tapi nek sing gak ketok wong, gak ketok masyarakat, ora ada anu ya abot. Jujur wae awake dhewe ngeten. Mula mung kula nerangno ngeten iki ana sing bentu, ya maklum. Aja kaget, apa aja kaget. Ya mergo dadekno dhewe ora iso dilem wong lho ngoten. Ora niki kok. Bakas lho nggih. Apa bakas sing sami? Enek wong wis kewajiban kaji, dadak durung ampek kaji, wis mati. Enek wong kewajiban kaji, durung ampek kaji, dadak wis mati. Iki wong tinggalane ora kena digum. Iki wong tinggalane ora kena digum. Sak durunge disisih ora dhisik kanggo biaya haji. Lho ngoten. Kudu dikagekno, kudu ditukokno, nek ora dosa iku didum. Dadi iki perlu dingerteni. Dosa iku didum. Dadi iki kuwatir iki jujur wae, wae. Wong sing sugih-sugih, sing mesti lek kewajiban kaji, nek ora gelem kaji, mati durung dikagekno. Iki haram iki. Padahal biayane karo nyelametine karo bangsa ini, akeh biaya nyelameti jane. Tapi nyelamet tidak dienteng, ini tidak diabot, tak baleni. Mergo ini si orang yang lem-lemane masyarakat. Masyarakat gak ngelem, pasin orang kita orang roh. Tapi yang nyelamet kan kita, waduh, diwacak no tahlil kah? Tapi tahlil gak ada artinya, yakin gak ada artinya, apa artinya gini kabeh? Ini kapan main kita digepui malaikat mergo ninggal wajiban? Mestinya kudu dilaksanakan no wajibnya dizek, lagi barang sunat-sunat ini kuwaus doyo. Iki awake dhewe kudu jujur ngomong ngeten iki. Nggih, Pak nggih. Awake dhewe kudu jujur ngomong ngeten iki. Tak bareni awake dhewe kudu jujur ngomong ngeten iki. Dadi wajib dhisik disosekno baru barang sunat. Wajib wong sing ninggal poso nek mati iku dikazani, disediai, ditebusi ngoten niku wae. Wajib wong sing mati durung kaji iku kudu ditukokno kaji. Ning tak bareni kula jenengan ngene iki rumangsa abot, rumangsa gak sahabat ku, gak liroh rasane, gak rumong soleh ganjaran ning kepeksa. Yuh ni kuau bergawa isiwe, biasa ibadah ngenteni om lemane wong. Ngenteni di, yes, di puji-puji karo wong. Gak mikir ganjaran sing sak mesine. Lah muga-muga mawon awake dhewe iso ibadah sing apik, iso ibadah kanthi sempurna, lan iso lillahi ta'ala iso ikhlas. Amin Allahumma. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lamu bis-shawab.